Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada poin-poin yang dibawakan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala, yang mengutip perkataan-perkataan Ibn Al-Qayyim dalam membantah pendapat yang memaknakan ayat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan anak keturunan Adam dari punggung orang tua mereka. Dan tentunya ikhwan, apa yang dipilih oleh Ibn Al-Qayyim dalam masalah ini adalah pendapat yang lemah. Kita lanjutkan dulu. Al-Khamis. Ya. As-sadis tayyib. As-sadis tadhkiruhum bidzalik. Li'alla yaqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Poin yang keenam. Tadhkir. Yaitu mengingatkan mereka tentang hal tersebut, yaitu tentang al-isyhad yang diminta, agar mereka tidak mengatakan pada hari kiamat kelak, inna kunna an hadza ghafilin, sungguhnya kami dulu dari perkara ini lalai. Wa ma'lumun annahum ghafiluna 'anil ikhraji lahum an min sulbi adam kullihim. Dan merupakan perkara yang diketahui bahwasanya mereka itu lalai dari pengeluaran mereka dari tulang punggung Adam, dari tulang sulbi Adam, mereka semua lalai. Nah, atau kulluhum kepada kahum, annahum kulluhum ghafiluna 'anil ikhraji lahum min sulbi Adam. Cuman kulluhum diakhirkan. Wa syaduhum jami'an dzalikal waqt fa hadza la yadhkuruhu ahadun minhum. Ya, jadi perkara yang diketahui mereka semua itu lalai dan mereka semua tidak ingat tentang peristiwa dikeluarkannya mereka ini dari punggung-punggung orang tua mereka. Dan kita katakan memang demikian. Bahwasanya manusia secara keseluruhan lupa tentang al-mitsaqul awal tersebut. Nah, sehingga harus diutus rasul untuk mengingatkan mereka tentang mitsaq yang telah diambil. Kalau seandainya saja kita pun mengikuti pendapat Ibn Al-Qayyim dalam masalah ini bahwasanya maksud dari ayat adalah apa? Adalah penegakan dalil-dalil dan fitrah. Maka ini pun tidak cukup dengan sendirinya, ikhwan. Tetap membutuhkan apa? Diutusnya para rasul. Oleh karena itu, Imam Syinqiti rahimahullah ta'ala dalam Adwa'ul Bayan boleh berikan alasan, fa innahu qala fiha hatta nab'atha rasula fa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus para rasul, sampai kami mengutus rasul. Wa lam yaqul hatta nakhluqa 'uqulan wa nansubu adillatan wa nurakkizu fitratan. Wanansibu adillatan wanurakizu fitratan. Allah tidak mengatakan kami tidak akan mengazab sampai kami ciptakan akal-akal dan kami tegakkan dalil-dalil dan fitrah ini tidak. Menunjukkan fitrah itu sendiri tidak bisa sebagai apa? Sebagai hujjah. Sehingga dari sini sama saja apakah ayat ditafsirkan dengan pendapat pertama di mana mereka memang dikeluarkan dari punggung orang tua mereka, atau pendapat kedua yang dimaknakan ayat kepada fitrah tetap membutuhkan apa? Diutusnya para rasul. Ini sisi kesamaan yang ada antara pendapat pertama dan kedua. As-sabiq qawluhu ta'ala aw taqulu innama asyraka aba'una min qabl wa kunna dhurriyatan min ba'dihim. Fadzakara hikmataini fi hadhil fi hadzal isyhad. Atau kalau mau dibuat isim, fadzikru hikmataini fi hadzal isyhad li alla yad'ul ghaflah aw yad'ut taqlid. Allah katakan setelah ayat tersebut, nama hikmah yang pertama agar mereka tidak mengatakan dari kiamat inna kunna an hadza ghafirin. Atau taqul, atau kalian mengatakan, ini hikmah yang kedua, innama asyraka aba'una min qabl, hanyalah bapak-bapak kami melakukan kesyirikan sebelumnya. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, dan kami ini keturunan mereka yang mengikuti mereka saja. Nah, disebutkan dua hikmah pada permintaan persaksian ini agar mereka tidak mengklaim ghaflah, juga tidak mengklaim taklid. Fal ghafilu la syu'ara lahu wal muqallidu muttabi'un fi taqlidihi li ghairihi. Sebab orang yang ghafil, orang yang lalai tidak memiliki enam syu'ur, yaitu enggak merasa apa-apa. Orang lalai enggak ingat. Baik. Sedangkan muqallid dia mengikuti dalam taklidnya kepada orang lain. Wala tatarattabu hatanil hikmatani illa ala maqamat bihil hujjatu minar rusuli wal fitrah. Dan dua hikmah ini tidaklah berdampak kecuali atas apa-apa yang telah tegak dengan hujjah, yaitu dengan para rasul maupun dengan fitrah. Atsamin qauluhu afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Apakah engkau akan menghancurkan kami dengan sebab apa yang dilakukan oleh orang-orang ahli batin? Ai tawa'adahum bi juhudihim wa syirkihim lima qalu dzalik. Wa huwa subhanahu innama yuhlikuhum bi mukhalafati rusulihi wa takdzibihim. Nah, nah, poin yang ke-8 ini, akhwan. Nah, mereka beralasan untuk apa? Untuk menghindar dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan taklid. Yaitu kenapa engkau siksa kami, azab kami karena sebab perbuatan ahli batil. Taib. Padahal Allah Subhanahu wa taala hanyalah menghancurkan mereka dengan sebab penyelisihan mereka kepada para rasul dan pendustaan mereka terhadap para rasul. Taib. Faqad akhbara subhanahu annahu lam yakun liyuhlikal qura bidzulmin wa ahliha ghafilun. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwasanya Allah tidak akan menghancurkan suatu negeri dengan zalim. dalam keadaan penduduknya sedang lalai. Allah tidak akan menghancurkan secara zalim. Wa inna ma yuhlikuhum ba'dal i'dzari wal inzari bi irsari rusul. Hanyalah Allah hancurkan mereka itu setelah i'dzar wal inzar, yaitu setelah memberikan uzur yang banyak dan juga telah memberikan peringatan-peringatan dengan diutusnya para rasul. Baik. Jadi poin ke-8 ini alasannya enam, bahwasanya orang-orang itu, ikhwan, orang-orang itu menyangkal dan membantah, nah, apakah engkau akan mengazab kami dengan sebab yang dilakukan oleh al-mubtilun, ahlul batil. Taib. Dan tentunya telah kita ketahui bahwasanya mereka dihancurkan ya dengan sebab penyelisihan terhadap para rasul dan pendustaannya. Atasi anahu subhanahu ashhada kulla wahidin ala nafsihi annahu rabbuhu wa khaliquh. Bahwasanya masing-masing telah bersaksi atas diri mereka sendiri bahwasanya Allah adalah Rabb mereka dan pencipta mereka, atau Rabb dia dan pencipta dia. Wahdaja ala alaihi bihadza fi ghairi mawdhi'in min kitabih, dan berhujjah atas Allah dengan perkara ini pada beberapa tempat di dalam kitabullah. Kaqaulihi wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Di sini jelas mereka mengakui apa? Allah pencipta. Fa hadhihi hiyal hujjah allati ashadahum ala anfusihim bimadmuniha wa dzakkarathum biha nam wa dzakkarathum biha rusuluh. Maka ini adalah hujjah yang Allah Subhanahu wa taala minta persaksian kepada mereka atas diri mereka sendiri dengan kandungan dari perkara tersebut, yaitu kandungannya mereka harus mempersaksikan Allah itu Rabb yang kemudian diingatkan oleh para rasul tentang perkara itu. Biqaulihim afillahi syakkun fatiris samawati wal ard, apakah tentang Allah itu ada keraguan-keraguan bahwasanya dia itu pencipta langit-langit dan bumi. Al-ashir annahu ja'ala hadha ayatan wa hiya dalalatul wadihatul bayyinatul mustalzimah limadluliha. Taib. Ada sakot. Coba dicocokkan dengan cetakan kalian. Al-ashir annahu ja'ala hadha ayatan. Bahwasanya Allah jadikan ini sebagai ayah, yaitu ad-dalalah al-wadihah al-bayyinah, yaitu dalil yang jelas. Nah, al-mustalzimah lima dulu lihat gitu. Hah? Yang melazimkan madlulnya itu madlul yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Bihaitsu la yatakhallafu anhal madlul. Seperti ini. Di mana al-madlul ini yaitu yang ditunjukkan oleh dalil tersebut tidak akan meleset. Wa hadza sya'nu ayati rabbi ta'ala, dan inilah keadaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak akan meleset dari apa? Dari apa-apa yang ditunjukkan dengannya. Faqala ta'ala wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Allah katakan demikianlah kami rinci ayat-ayat kami agar mereka kembali. Wa inna madzalika bil fitrah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Dan hanyalah yang demikian itu dengan fitrah yang Allah fitrahkan atas mereka, tidak ada penggantian terhadap apa yang Allah ciptakan. Fama min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, tidaklah ada maulud kecuali dilahirkan di atas fitrah. La yuladu mauludun 'ala ghairi hadhil fitrah, maulud tidak dilahirkan kecuali di atas tidaklah maulud dilahirkan di atas selain fitrah ini, yaitu selain fitratul Islam, tidak ada. Karena semuanya dilahirkan di atas fitratul Islam. Hadza amrun mafrughun minhu, dan ini perkara yang sudah selesai. La tabdila wa la taghyir, tidak ada penggantian dan perubahan. Faqad taqaddamatil isyaratu ila hadza, dan telah lewat isyarah kepada hal ini, wallahu alam. Intinya apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Abil Izz dari poin pertama sampai 10, akhwan, ini mengutip dari kalam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ar-Ruh, di mana Ibnul Qayyim di situ apa membela dengan pembelaan yang kuat tentang madhab Mu'tazilah yang memaknakan ayat bahwasanya wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala, ini adalah apa penegakan fitrah, yaitu diberikannya fitrah naam keimanan terhadap rububiyah pada anak-anak keturunan Adam. Dan ini menyelisih zahir dari ayat, dan ini pendapat yang lemah, karena jelas pendapat yang sahih, nah mereka semua dikeluarkan, anak keturunan Adam memang dikeluarkan dari punggung orang tua-orang tua mereka, kemudian dimintai persaksian, dan mereka mengatakan bala, ya mereka mempersaksikan terus persaksian ini. Ketika mereka lahir semuanya lupa. Nah, semuanya lupa dan diingatkan dengan diutusnya para rasul. Adapun setelah para rasul wafat dan ditutup dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tadzkir tersebut digantikan oleh para ulama dan para juru dakwah yang mengingatkan tentang perkara ini. Kenapa kita bawa seperti ini? Karena dikuatkan oleh Athar Ibn Abbas, demikian pula Ibn Amr Ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Juga hadis-hadis yang lain yang mengisahkan tentang adanya Al-Mithaq Al-Awwal. Baik, ini kesimpulannya kan dari pembahasan panjang yang mungkin sebagian bingung malah dengan poin 1, 2, 3 sampai 10, tapi itu kesimpulannya dari intinya yang 1 sampai 10 ini pendapat Ibnul Qayyim yang dikuatkan oleh Ibn Abil Izz untuk apa membawa ayat pada apa pada makna yang kedua yang disebutkan di sini, yaitu kepada makna fitrah, bukan makna pengambilan mitsaq, dan ini pendapat lemah, itu saja yang diingat. Qala wa qad tafattana li hadza Ibnu Athiyyah wa ghairuh. Ibnu Athiyyah, ikhwan, ahli tafsir Abu Muhammad Abdul Haq Ibnu Abi Bakar Ghalib bin Athiyyah. Dia telah apa? Telah jeli dalam masalah ini. Walakin habu mukhalafata dhahiri tilkal ahadith allati fiha tasribi anna Allah akhrajahum wa asyadahum ala anfusihim thumma a'adahum. Akan tapi mereka habu, yaitu mereka segan untuk menyelisih dhahir dari hadis-hadis tersebut yang ada padanya penegasan bahwasanya Allah mengeluarkan mereka dan meminta persaksian dari mereka atas diri mereka sendiri, kemudian Allah kembalikan lagi. Dan ini memang pendapat apa? Jumhur ahli tafsir dari kalangan ahli sunnah dan ahli hadis. Makanya Ibnu Athiyyah tidak berani untuk menyelisih zahir tersebut, walaupun mungkin dalam benaknya timbul iskal, tapi berpegang pada zahir itu lebih selamat. Fakadhani kahakal qawlain Syekh Mansur Al-Maturidi fi syarhi ta'wilat wa rajahal qawla thani wa takallama alaihi wa mala ilaihi. Adapun Abu Mansur Al-Maturidi, memang dia seorang apa? Maturidiyah. Kalau condong kepada pendapat kedua, tidak heran. Nah, taib, karena memang pendapat kedua pendapat apa Mu'tazilah dan Maturidiyah. Cuman yang disayangkan, kenapa imam besar seperti Ibnul Qayyim, kemudian Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, malah condong kepada pendapat tersebut. Demikianlah, ikhwan, nah, yang namanya apa? Likulli jawadin kabuah. Ya mesti manusia ada kekeliruan. Qala wala syakka anna al-iqrara bi rububiyyati amrun fitriyyun wa syirku hadithun tari'un wal abna'u tuqalliduna tuqalliduhu anil aba. Fa idza hatajju yaumal qiyamati bi anna al-aba' asyraku wa nahnu jaraina ala 'adatihim kama yajri an-nasu 'ala 'adati aba'ihim fil mata'imi wal malabisi wal masakin yuqalu lahum antum kuntum wa tarifina bis sani'. mukirrina bi annallaha rabbukum la syarikalah wa qad syahidtum bidzalika ala anfusikum fa inna syahadatal mar'i ala nafsihi hiya iqraruhu bi syai'in laisa illa. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Tidak syak bahwasanya pengakuan terhadap rububiyah merupakan perkara yang telah terfitrahkan dan kesyirikan itu muncul belakangan. Serta anak-anak itu mengikuti, ya, mendapatkan apa? Mendapatkan kebiasaan itu, sesuatu yang ditiru itu dari orang tua mereka. Sehingga apabila mereka berucap pada hari kiamat bahwasanya bapak-bapak mereka syirik, kemudian kami berlari di belakang mereka mengikuti adat mereka sebagaimana manusia berlari di belakang apa kebiasaan orang tua mereka atau berjalan. Nah, dalam artian kami apa mengikut mengekor kepada kebiasaan nenek moyang sebagaimana ya manusia mengikuti kebiasaan orang tua mereka dalam makanan, pakaian dan tempat tinggal. Maka kalau beralasan seperti ini dikatakan kepada mereka, bukankah kalian dulu mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pencipta? Mengakui bahwasanya Allah Rabb kalian, tidak ada sekutu baginya. Dan sungguh kalian telah mempersaksikan hal tersebut atas diri kalian sendiri. Dan persaksian seseorang atas dirinya itu adalah pengakuan terhadap suatu perkara. Tidak ada kemungkinan lain yang harus kemudian kalian tetapi dalam artian kalian konsekuen dengan persaksian itu. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang qawwamina bil qist, yaitu orang-orang yang adil dalam apa bersaksi. Taib syuhada alillah walau ala anfusikum, yaitu ketika bersaksi karena Allah harus apa adil walaupun persaksian itu merugikan diri-diri kalian sendiri. Walaisal murad an yaqula asyhadu ala nafsi bi kadza atau ushidu ala nafsi bikada, bal man aqarra bi syai'in faqad syahida ala nafsihi bi. Bukan maksud dari perkataan ini bahwasanya orang itu harus mengatakan aku mempersaksikan atas diriku sendiri dengan demikian demikian. Bahkan siapa saja yang mengakui suatu hal maka sungguh dia telah bersaksi atas dirinya sendiri. Kalau sudah mengakui berarti intinya bersaksi atas diri sendiri. Falima adaltum an hadhil ma'rifati wal iqrar alladhi syahidtum bihi ala anfusikum ila syirik. Terus kenapa kalian beralih dari pengetahuan dan pengakuan ini yang telah kalian persaksikan atas diri kalian sendiri menuju kepada kesyirikan? Ban adaltum anil ma'lumi al mutayaqqan ila ma la yu'lamu lahu haqiqah. Bahkan kalian beralih dari sesuatu yang telah diketahui, telah diyakini dengan seyakin-yakinnya menuju perkara yang tidak diketahui hakikatnya. Taklid dan liman la hujjata ma'ah, karena gara-gara taklid terhadap orang yang tidak ada hujjah bersamanya. Bi khilaf ittiba'ihim fil 'adati dunyawiyah fa inna tilka lam yakun 'indakum ma yu'lamu bihi fasaduha. Berbeda dengan mengikuti kebiasaan-kebiasaan dalam perkara dunia, karena pada perkara itu tidak ada di sisi kalian sesuatu yang diketahui dengannya kerusakan-kerusakan kebiasaan tersebut. Jadi mengikuti perkara-perkara duniawi ya boleh, tapi kalau dalam masalah tadi syirik harusnya kalian mengingat persaksian yang awal itu. Wa fihi maslahatun lakum, dan pada perkara duniawi itu ada kemaslahatan untuk kalian. Bi khilafi syirik, berbeda dengan syirik. Fa innahu kana indakum minal ma'rifati wa syahadati ala anfusikum ma yubayyinu fasadahu na'am wa udulukum fihi anis sawab ma yubayyinu fasadahu wa udulukum fihi anis sawab. Karena sungguhnya pada kalian itu ada pengetahuan dan ada persaksian atas diri kalian sendiri yang menjelaskan rusaknya hal tersebut dan berpalingnya kalian dari kebenaran. Taib. Masih berhubungan dengan ayat. Intinya apa? Intinya tidak boleh berhujah dengan apa? Dengan mengikuti nenek moyang ikhwan dalam perbuatan kesyirikan. Karena sesungguhnya kalau seorang mau berhujah, ya berhujah dengan fitrah. Dalam artian kalian dulu sudah difitrahkan di atas syirik. Kenapa difitrahkan di atas tauhid? Kenapa kalian beralih menuju pada kesyirikan? Itu. Baik. Mungkin itu dulu. Dalam kalimat-kalimat ini, ikhwan, sedikit terulang-ulang. Dan memang apa? Karena arahnya sebagaimana yang dipilih oleh Ibnul Qayyim, jadi ya diingat saja tarjih yang awal tadi sehingga tidak bingung. Bahwasanya ayat dibawa kepada mitsaq yang azali dan mereka memang dikeluarkan kemudian dimintai persaksian kemudian mereka menjawab dengan lisan-lisan yang Allah berikan kemudian mereka lupa. Dan mitsaq yang azal ini tidak cukup untuk sebagai hujjah. Sehingga diutuslah para rasul untuk menegakkan hujjah. Wama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dengan ini akan tersinkronkan semua dalil dan tidak membingungkan. Adapun kalam Ibn Abil Iz di sini sedikit membingungkan kalau kita mau pikir-pikir terlalu dalam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.